Komoditi emas digital menjadi domain Bapepti. Saat ini emas digital menjadi darling dalam tanda petik karena untuk membuat Indonesia berdaulat terhadap komoditas mineral dunia, salah satu syaratnya adalah Indonesia harus memiliki bursa komoditas sendiri. Dinaran di sisi lain adalah lembaga di bawah perizinan Bapepti di Kementerian Perdagangan, yang mana Dinaran adalah juga pionir atau pelopor untuk lahirnya bursa komoditi spot emas di Indonesia. Emas di Indonesia, pasarnya harus di Indonesia. Mengapa harus ke pasar dunia langsung? Ke bursa lokal Indonesia dulu. Harusnya begitu. Karena tambangnya di Indonesia, asetnya di Indonesia, pembelinya warga Indonesia. Sebentar lagi, hal ini menjadi kenyataan. Kerja keras tim Dinaran dan Bapepti akan melahirkan sebuah karya masterpiece, karya anak bangsa. Bursa komoditi spot diawali dengan komoditi emas. Sistem bursa inilah yang menjadi engine peletakan harga yang tertera di setiap hari jam 11 yang berlaku 24 jam di papan Dinaran yang terkoneksi dengan papan internasional. Dengan sistem bursa ini, maka Anda, pelanggan Dinaran, adalah pembeli dari seluruh hasil tambang emas di Indonesia. Inilah yang akan membuat Indonesia menjadi negara pemenang, negara berdaulat. Rupiah Anda anti-inflasi. Tidak ada inflasi di mata uang rupiah. Untuk komoditasnya, emasnya bisa dipindah tangankan setiap saat. Fisiknya pun bisa diambil atau dikirimkan setiap saat. Semua ini bisa terjadi karena sistem emas digital Dinaran yang telah lahir di Indonesia dengan penelitian yang dalam sejak 2018. Saat ini, 20 Mei 2021, Dinaran baru genap 1 tahun beroperasi. Masih bayi, sangat memerlukan Anda, sahabat semua, untuk bertumbuh bersama. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat yang percaya di awal ini. Percaya kalau Indonesia memang ditakdirkan menjadi global player. Selamat bergabung di keluarga besar Dinaran.